وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. حديث أبي هريرة demikian pula hadis Aghar bin Yasar Al-Muzani wa yuqal Al-Juhani wa Muhajirin menyebutkan tentang keadaan Rasulullah SAW yang mana beliau senantiasa bertobat kepada Allah setiap harinya. Abu Hurairah meriwayatkan أكثر من 70 مرة لبي داري 70 كالي هذا كل حديث أغار من يبود كان بوصانيا لبي داري 70 كالي sampai pada bilangan 100 كالي رسول الله صلى الله عليه وسلم bertobat kepada Allah setiap harinya sebanyak 100 كالي telah kita sebutkan bahwasanya pada kedua hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya bertaubat kepada Allah karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya yang telah kita sebutkan pada bab ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya ayuhan nas tubu ila Allah. At-taubah sebagaimana yang telah disebutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya taubat harus ada kejujuran di dalamnya. Tidak boleh bagi seorang bermain-main dengan taubatnya. Wajib bagi dia untuk bersikap jujur di dalam taubatnya tersebut. Seorang yang jujur di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia benar-benar meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, dan membenci perbuatan dosa itu. Demikian pula menyesalinya sampai benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi seorang yang jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meninggalkan dosa dan perbuatan maksiat yang dikerjakannya, membenci dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa itu, dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa fi hadzainil haditsaini," dan pada kedua hadis ini dalilun ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi ibadatan lillah wa huwa kadhalik. Pada kedua hadis ini terdapat dalil bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kadzalik, dan demikianlah keadaannya. Dan demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian kuat ibadahnya. Jangankan ibadat taubah, yang mungkin ibadat taubah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah yang sangat ringan. Bahkan beliau senantiasa bertaubat kepada Allah fil yaum 100 marrah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW beribadah kepada Allah yaqumu bil lail sampai pecah kedua kakinya. Nah, Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu bil lail hatta sampai pecah kedua kakinya. Ketika melihat hal yang demikian, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW, lima tasna' hadha, kenapa engkau melakukan yang demikian ini wahai Rasulullah SAW? Wa qad ghafara Allahu laka min dhanbik ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak suka menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian keadaan Rasulullah SAW. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau baik yang lalu maupun yang akan datang, beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattara qadamah, sampai pecah-pecah kedua kaki beliau. Ya, saking lamanya berdiri menegakkan qiyamul lail, melaksanakan ibadah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa beliau baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini, sungguh begitu kuatnya beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW adalah hamba yang sangat pandai bersyukur kepada Allah. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Oleh karena itu beliau menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak suka menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Demikian keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling berilmu, paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan keadaan dan kondisi yang demikian, beliau tetap dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menjemput beliau. Bagaimana yang telah antum ketahui, menjelang kematian beliau tetap melaksanakan ibadah salat. Nah, dan salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentunya berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang ini yang ikut dalam tarekat sufiyah. Ketika sudah sampai pada tingkatan ma'rifah, maka mereka tidak lagi ibadah, mereka tidak lagi melaksanakan salat. Sungguh jauh berbeda keadaannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بمقاله وفعاله. Dan pada hadis ini pula terdapat dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallimul khair, muallim, pengajar, seorang guru, seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, baik dengan ucapannya dan demikian pula dengan perbuatannya. Dengan ucapan-ucapan beliau, yang mana ucapan-ucapan ini juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan beliau. Demikianlah seorang guru, muallim, muallimul khair, seorang pengajar, seorang pendidik, seorang yang menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain, tentunya tidak hanya sekedar dia menyampaikan kepada manusia dari pengajaran terhadap suatu kebaikan, namun yang terpenting bagi seorang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah memberikan contoh. Itu dengan perbuatan. Ketika dia mengajak manusia untuk menjaga lisan, hifzul lisan, maka seorang yang mengajak kepada kebaikan, seorang muallimul khair, tentunya dia yang utama, dia yang pertama untuk mengamalkannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya mengajak umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah. Wastaghfiruhu, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Beliau pun mempraktikannya. Beliau senantiasa bertaubat kepada Allah. Fil yawm mi'ata marrah. Ini yang dikatakan ucapan selaras dengan perbuatan. Nah, dan tentunya ini merupakan perkara yang sulit dan berat, terutama bagi para muallim, bagi para pengajar yang mengajak manusia kepada kebaikan. Tidaklah mudah untuk bisa memberikan contoh kepada manusia dari suatu kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Sulit. Sebagian dari orang-orang yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, sebagian mereka tidak mengamalkan kebaikan yang diajarkannya tersebut. Fanas'Allah salamata wal'afiyah. Sebagian mereka tidaklah bisa mengamalkan kebaikan yang diajarkan tersebut. Apakah ini terjadi? Jawabannya na'am. Sebagaimana hadis yang sahih tentang keadaan penduduk neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengajak kepada kebaikan, muallimul khair. Namun dia masuk ke dalam neraka. Disebabkan karena apa yang diperintahkan kepada manusia, dia tidak melakukannya. Dan apa yang dia larang kepada manusia, dia mengerjakan. Oleh karena itulah seorang muallim al-khair, seorang yang mengajak kepada kebaikan, yang menunjukkan kepada kebaikan, hendaknya dia berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan sesuai dengan kemampuan. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ingatkan. Tidak selalu muallimul khair adalah seorang da'i wa ustaz. Muallimul khair adalah orang-orang yang telah mengetahui ilmu, kemudian ilmu tersebut disampaikan kepada orang lain. Maka ilmu yang disampaikan ini hendaknya setelah engkau menyampaikannya, maka terlebih dahulu engkau mengamalkannya, agar ucapan dan amalan itu berjalan selaras. Keadaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Termasuk yang diajarkan oleh beliau adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Beliau mengajari umatnya, dan kemudian pun beliau mempraktikkannya untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah setiap harinya. Dan ini termasuk kesempurnaan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, nasihat yang sempurna dari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan suatu nasihat kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan demikian pula beliau pun mempraktikkan, mengerjakan apa yang beliau telah perintahkan. Maka oleh karena itu kata Syekh Muthaimin, fayambadhi lana nahnu aydan an nata'assa bihi, maka sepantasnya bagi kita untuk mengikuti beliau SAW. Sepantasnya bagi kita juga mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu, insyaallah kita lanjutkan sedikit tambahan ini pada waktu yang akan datang, bi'idznillah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.